الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kajian kita di sore hari ini pembahasannya lebih khusus tentang tarbiyah, tentang pendidikan putra-putri Ahlussunnah secara khusus. Pembahasan ini di akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu topik pembahasan yang sangat penting, kalau bukan yang terpenting. Permasalahan tarbiyah putra-putri Ahlussunnah ini dalam perjalanannya sebenarnya adalah cukup menggembirakan. Di satu sisi, namun di sisi lain menjadi sebuah tugas baru, sebuah pekerjaan baru yang cukup serius, yang menuntut seluruh elemen Ahlussunnah untuk mencurahkan perhatiannya. Kalau dahulu pada awal-awal perjalanan dakwah salafiyah pada awal 90, 91 hingga 95, 96, belum ada problem seperti sekarang. Pada tahun-tahun itu dakwah Ahlussunnah di Jawa misalnya hanya terfokus di kampus-kampus, yang dipikirkan mengadakan kajian untuk ikhwan atau dakwah. Terus berjalan beberapa tahun seperti ini. Namun teman-teman Ahlussunnah yang pertama-tama mengenal dakwah salafiyah pada tahun-tahun itu sekarang sudah memiliki putra dan putri. Bahkan sebagiannya itu sudah punya cucu. Seiring dengan perkembangan bertambahnya jumlah putra putri salafiyin yang dahulu, yang tentunya itu menjadi sebuah tugas baru, yaitu pendidikan anak-anak. Jadi program Ahlussunnah berubah dan berkembang tidak hanya sebatas mengadakan majlis taklim untuk ikhwan maupun akhwat, tidak hanya sebatas mengadakan daurah, tetapi berubah dan bertambah terkait dengan pendidikan putra-putri Ahlussunnah. Di waktu yang sama pula jumlah salafiyin bertambah, bertambah pesat luar biasa. Kalau seandainya ada ikhwan salafi yang baru tahu dakwah pada tahun-tahun tersebut, pergi ke luar negeri kemudian pulang sekarang, dia akan melihat sebuah perkembangan yang sangat luar biasa. Dakwah salafiyah jumlahnya semakin besar, salafiyah dari ujung barat Aceh, bahkan dari Sabang. Saya sudah sampai ke Sabang, di situ sudah berkembang dakwah salafiyah dan beberapa media Ahlussunnah sudah beredar di situ. Nah, ada beberapa murid lulusan pondok-pondok pesantren yang sudah tinggal di sana, salah seorang murid. Hingga ke Merauke. Sekarang di Merauke kurang lebih 100 ikhwan salafi. Nah, mereka meminta-minta seorang ustaz yang tinggal di sana, terus meminta-minta. Semangat tinggi. Sampai alhamdulillah ada salah seorang teman juga dulu tulab di ma'had, berangkat ke sana bersama keluarganya, dan masya Allah sekarang dakwah terus berkembang. Nah, dari ujung ke ujung dakwah salafiyah perkembangannya sangat luar biasa, dan di masing-masing tempat ini perbincangannya juga tidak hanya sebatas majlis ta'lim dan daurah, tetapi sudah berbicara tentang tarbiyah, alhamdulillah, pendidikan putra putri salafi. Namanya pendidikan itu enggak mudah, berbeda dengan daurah. Kepanitiaannya pun tidak bersifat waktu tertentu saja kemudian berhenti, tetapi berkesinambungan terus. Kalau acara daurah yang dipikirkan hanya untuk kepentingan 2, 3 atau 4 hari, mengatur jadwal kajian, jam berapa ustaz akan menyampaikan kajiannya, F1 jam berapa bisanya, tempatnya di mana, sebatas itu. Tidak banyak problem yang muncul di dalam kepanitiaan daurah, tetapi tarbiyah luar biasa. Di samping membutuhkan kesinambungan, keberlanjutan, yang kedua membutuhkan sistem yang tepat, baik, yang selalu dikelola, selalu dimusyawarahkan. Kalau daurah tidak banyak berhubungan dengan apa yang dinamakan dengan awliya uttalabah, wali santri, wali murid. Tetapi kalau tarbiyah berurusan, berhubungan, membutuhkan adanya terus kerjasama yang tidak pernah berhenti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi seperti itu kita ahli sunnah dituntut untuk segera menciptakan sebuah sistem pendidikan yang baik. Ini suatu problem. Pekerjaan ini adalah pekerjaan negara. Pekerjaan ini adalah pekerjaan negara. Kemarin saya mendengar untuk sekadar membuat rancangan undang-undang intelijen itu dananya 8,7 miliar. Cuma sekadar mau membuat rancangan undang-undang, belum undang-undangnya. Harus mengadakan studi banding ke berbagai negara, rapat demi rapat. Biayanya besar sekali. Apalagi ingin menciptakan sebuah sistem atau kurikulum sebuah pendidikan. Pendidikan ahli sunnah sangat baru umur dan bentuknya. Umurnya baru dan bentuknya juga baru. Secara praktek sulit bagi kita mengikuti bentuk pendidikan umum yang sudah ada, karena kita mendapati di sana banyak mudharat dan mukhalafat syariah, hal-hal sistem yang menyelisih syariat Islam. Maka ahli sunnah di sini dituntut untuk memeras keringat, banting tulang, mencurahkan pikiran, bahu-membahu untuk menciptakan ini. Dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Berat sekali. Sebagian ikhwan nampaknya tidak paham apa itu makna kurikulum. Sampai ada yang bertanya, kenapa Ustaz tidak membuat kurikulum sendiri ahli sunnah? Masya Allah. Suatu hal yang berat, tidak mungkin dilakukan oleh ahli sunnah kurikulum itu. Kurikulum berbeda dengan modul, iya. Dan tentunya kondisi ahli sunnah yang berbeda-beda dan beragam, masing-masing daerahnya beragam dari sisi jumlahnya, beragam dari sisi fasilitasnya, beragam dari sisi SDM-nya, sumber daya manusianya, tenaga pengajar dan lainnya. Itu sangat mempengaruhi keputusan bentuk kurikulum yang akan dibuat oleh masing-masing ma'had. Belum tentu kurikulum yang diterapkan atau modul dan sistem pendidikan yang diterapkan di satu pondok pesantren bisa pas dan cocok di pondok pesantren lainnya di tempat lain. Belum tentu, karena perbedaan jumlah, tenaga, dan yang lain. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum. Ini yang pertama, gambaran singkat tentang apa itu atau bagaimana bermula dan berjalannya pendidikan Ahli Sunnah. Yang kedua, berbicara pendidikan tarbiyah diniyah, tarbiyah diniyah, bukan tarbiyah ammah, bukan tarbiyah yang sifatnya pendidikan umum, tetapi pendidikan agama. Itu kita sedang beredar di garis edar hidayah. Maksudnya kita ini ingin memberikan hidayah tentunya setelah kepada diri kita, juga kepada siapa? Anak didik kita. Pendidikan dinia itu tidak ingin menciptakan anak yang cerdas. Barakallahu fikum. Tetapi menginginkan untuk lahirnya anak-anak yang bertakwa, berilmu dengan ilmu yang dihiasi oleh takwa. Tentunya ini berbicara hidayah, yang memilikinya secara mutlak hanyalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kamu inginkan untuknya hidayah atau kamu cintai karena kekeluargaanmu. Engkau inginkan untuknya hidayah, enggak bisa kamu. Tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan kehendak Allah, Allah memilih. Kita berbicara tentang hidayah. Sebaik apa sistem yang diciptakan, sebaik apa sistem yang diterapkan, kalau Allah tidak menghendaki, hidayah enggak bisa. Maka dari itu, kepada semua yang terlibat dalam pendidikan, para ustaz, para musyrifin, para pengajar, dalam hal pendidikan ini harus benar-benar menjadi seorang hamba yang bersandar kepada Allah secara mutlak, menyandarkan hidayah kita dan anak didik kita kepada Allah. Jangan sampai menyandarkan kepada sistem. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Baik itu ustaz, pengajar, musyrif, dan juga orang tua. Banyak berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah berikan hidayah. Dan jalani sebab-sebab yang secara syar'i bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Dan sungguh-sungguh berdoa. Kemudian yang berikutnya, karena pendidikan atau tarbiyah kepada putra putri itu adalah kepentingan bersama antara pihak ma'had, pihak pondok, pihak sekolah dengan para wali tullab, auliya'ut talaba, ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, bukan hanya kepentingan bersama, kepentingan para awliya talabah terutama, kepentingan para ayah dan ibu, para wali santri terutama. Karena hal ini masuk dalam bagian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Masuk dalam bagian hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing penanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu adalah orang tua terkhusus. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Sehingga pendidikan anak-anak kita itu sangat dituntut adanya peran para orang tua. Peran ayah dan ibu. Jangan sampai ada kesan muncul, dan bahkan ini yang sudah nampak, bahwa keberhasilan pendidikan itu sangat ditentukan oleh pihak ma'had atau pihak pondok pesantren. Nah, keberhasilan pendidikan, apa makna berhasil? Yakni anak itu menjadi orang yang bertakwa, anak yang soleh, bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan umat. Itu makna keberhasilan. Bukan keberhasilan itu maknanya melahirkan para huffaz, para penghafal hafal Al-Quran, para huffaz mutun yang menghafal matan-matan ilmu, menguasai periwayatan hadis, menguasai berbagai usul baik fikih maupun usul hadis maupun usul akidah dan yang lainnya. Nah, bukan itu tujuan utama tajud, tapi tujuan utamanya adalah melahirkan anak-anak yang soleh, yang bertakwa. Nah, kata sebagian ulama, la'anallah az-zaka bila zakat. Allah melaknat kecerdasan yang tidak disertai dengan adanya ketakwaan. Nah, ini satu hal yang penting. Peran serta para wali thalaba. Peran serta itu yang pertama adalah setidaknya yang pertama kali keikhlasan para orang tua. Bahwa dia mendidikkan anaknya di sekolah atau di ma'had atau di pondok ini dalam rangka menjadi anak yang soleh. Jangan sampai ingin menjadi anak yang terpandai, menjadi anak yang paling ranking, anak yang ini dan itu. Tapi keinginannya adalah anak yang soleh, mengharapkan ridha Allah. Bukan untuk dikatakan, wah anaknya Pak Fulan luar biasa, cerdas, kalau menghafal Quran cepat dan ini dan itu. Bukan untuk itu. Tetapi benar-benar mengharapkan ridha Allah. Ayah dan ibu. Ibu-ibu mendengar ini ya, nasihat ini. Ayah dan ibu sama-sama mengikhlaskan niat dalam mendidikkan anaknya di pondok pesantren. Bahwa ini adalah tugas saya yang Allah bebankan kepada diri saya. Saya mengharapkan ridha Allah dan ganjarannya. Ini yang pertama, bentuk ta'awun, kepedulian orang tua terhadap keberhasilan pendidikan putra putrinya. Bentuk yang kedua, peran yang kedua, ta'awun yang kedua adalah doa. Yang tadi saya sebut, memang ayah dan ibu berdoa, betul-betul berdoa dia, serius dia, serius dalam berdoa kepada Allah di dalam sholatnya, memintakan hidayah untuk putra dan putrinya. Di waktu-waktu mustajabah antara azan dan iqamah, atau sepertiga malam yang terakhir, atau di saat hujan turun, atau di saat safar, dia selalu ingat doa untuk anaknya, untuk putra putrinya. Ya. Ini yang kedua, bentuk peran dan ta'awun yang kedua. Yang ketiga, adalah adanya upaya kepedulian terkait dengan perkembangan anak-anaknya. Ketika anaknya pulang dari sekolah ditanya, belajar apa tadi anakku? Apa tadi belajar akhlak? Oh akhlak. Ya. Apa coba lihat abah, lihat bukunya. Itu anak senang kalau begitu kan. Ya. Dilihat, oh iya bagusnya, kamu bisa baca ini? Iya pak bisa, coba abang pingin dengar. Gak apa-apa ya, abang dengar, ya yuk baca. Selesai, taruh. Itu anak luar biasa, melekat di hatinya bahwa sang ayah punya perhatian kepada dirinya, serius dalam pendidikan. Itu akan mempengaruhi mental dan kemauan anak dalam belajar. Ini bentuk kepedulian. Yang berikutnya, dia selalu berupaya untuk menciptakan wibawa para guru, para ustaz, para musyrif yang mengajarkan kepada dia ilmu, baik dalam bidang Al-Quran ataupun dalam bidang akhlak ataupun dalam bidang akidah ataupun yang lainnya. Ketika pulang ditanya, tadi belajar apa? Belajar fikih. Oh, ustaz siapa yang ngajar? Ustaz Fulan. Wah, masya Allah, Ustaz Fulan mau mengajar kamu, terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan Ustaz Fulan itu. Masya Allah, kamu doakan ya, jangan lupa Ustaznya. Kalau sholat bilang, ya Allah, tambahkan hidayah untuk Ustazku, ya Allah. Ya Allah, berikan taufik untuk pengajarku di bidang Al-Quran ini, ya Allah, Ustaz Fulan. Diajarkan kepada anak untuk mengerti jasa orang lain, berbalas budi. Nanti ditanya lagi, kalau berangkat sekolah, nanti pelajaran apa? Al-Quran, Ustaz apa? Ustaz Fulan, kirim salam ya, bilang Abah salam buat Ustaz. Itu luar biasa. Nah, peran seorang ayah dan seorang ibu terkait dengan program hidayah untuk anaknya. Yang berikutnya, di antara bentuk peran orang tua dan andil yang diharapkan adalah adanya kerjasama dengan pihak ma'had, pihak pondok pesantren, dengan pengurus, dengan barakallahu fikum, para ustadznya, ada kerjasama. Misalkan kerjasama itu banyak bentuknya. Kalau anak-anak itu diberi tugas dan ada buku tugas, ya, betul-betul diperhatikan tugas anak. Kalau ada catatan dari para guru, para ustaz dalam buku komunikasi antara sekolah dengan ma'had, biasanya ada buku komunikasi. Ya. Biasanya ada buku komunikasi dicatat oleh seorang ustaz bahwa anak ini di sekolah begini dan begini, ya. Diterima masukan dari ustaz itu dan ditindaklanjuti dengan baik, dengan hikmah. Ya. Nah, begitu juga ketika di rumah terjadi sesuatu yang negatif pada anak ini, jangan disembunyikan. Terjadi sesuatu akhlaknya atau tindakannya di rumah yang negatif. Misalkan suka mengganggu adik, sombong kepada adiknya, atau membentak orang tua, ya. Atau yang semisalnya, laporkan kepada ustaz. Ini anak saya begini. Lebih baik lagi kalau bertemu langsung dengan ustaznya, menceritakan tentang apa yang jadi problem tentang anak ini. Jangan sampai malah disembunyikan. Kita kalau punya mobil atau alat elektronik yang rusak, ya, itu keinginan kita disebutkan semua yang rusak. Kadang-kadang ada gangguan ini, Pak. Kalau jalan tiba-tiba bunyi begini, Pak. Nah, itu kalau saya rem tiba-tiba begini, Pak. Semuanya mau disebutkan supaya mobilnya itu, ya, yang sudah tahun 87 misalkan, kayak mobil baru tahun 2008. Build up lagi, ya. Pinginnya itu, wah, serba enak. Gasnya sekali injek, nah, remnya bagus, ininya bagus, suspensinya bagus, maunya seperti itu. Ya. Atau kalau kita sakit, pergi ke dokter. Ya. Wah, macam-macam yang dia keluhkan, padahal si dokter paham. Intinya tuh di sini, tapi dia mau cerita, ah dok, saya kalau waktu itu begini dok, ah dok sebentar saya kalau mau tidur begini, tiba-tiba kalau saya mau jalan begini dok. Padahal dokter tahu sudah, intinya di sini. Cuma dia banyak bercerita, mengeluh. Ya. Semua kekurangan yang ada di dirinya itu mau diceritakan kepada dokter. Lah, itu urusan jasad, urusan fisik ini. Ya. Bagaimana dengan urusan iman, akhlak, hidayah diri kita dan anak-anak kita? Lebih dari itu, ayo kerjasama dengan para pengurus, para ustaz, para pengajar. Ini anak saya di sini kelemahannya. Sampaikan di rumah gini. Nah, barakallahu fikum. Jadi ustaz pun bisa membantu nanti. Tapi kalau diceritakan yang baik-baik, wah kalau di rumah dia bagus merojaknya ustaz, padahal dia enggak cerita, dia suka mengganggu adiknya. Dia bagus ustaz kalau menghafal PR-nya dikerjakan semua, tapi dia tidak cerita bahwa di rumah ada beberapa akhlak negatif pada anaknya. Sehingga sulit dibenahi kekurangan itu. Berarti dia tidak sayang pada anak. Tidak sayang dia. Tidak ingin membenahi anaknya. Dia tidak ikhlas berarti. Karena dia hanya ingin disebut dan didengar oleh orang tentang anaknya yang baik-baik saja. Padahal ini pendidikan ini. Kerjasama ini. Barakallahu fikum. Maka jadikanlah ma'had itu sebagai partner. Jadikanlah ma'had itu sebagai teman ta'awun untuk membenahi kita dan anak-anak kita. Jadikan itu. Kalau suasana ini sudah terbentuk pada diri masing-masing wali santri itu, terbentuk bahwa ma'had itu adalah teman dan partner saya di dalam meraih hidayah untuk anak-anak saya yang saya cintai, ini modal yang sangat luar biasa. Baik sekali. Diundang rapat misalkan, musyawarah oleh ma'had. Diundang oleh ma'had untuk bermusyawarah. Berbicara tentang apa? Ya pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai undangan ma'had itu dinomorduakan. Waduh, pada tempat itu saya pot saya ini ada janji. Ya cobalah janjinya itu yang di apa? Di lobby untuk bisa dimajukan atau dimundurkan. Nah, coba. Jangan kemudian mudah mengalahkan, menganggap nomor dua undangan pihak pondok pesantren atau ma'had. Salah sudah. Nah, kita bekerja, cari dunia itu untuk siapa? Untuk anak kita kan? Untuk fisiknya, untuk beli bajunya, makannya, vitaminnya. Nah, sementara vitamin iman, vitamin akidah, protein hidayah, ini kita memperluakan. Berapa banyak selama kita menggeluti pondok pesantren ini, orang tua yang belum mengerti tujuan-tujuan pendidikan. Sudah diberi undangan dan ditelepon, masih saja dinomorduakan. Padahal itu akan berbicara tentang anak-anak mereka. Maka jangan seperti itu. Tolong dinomorsatukan. Pekerjaan paling penting dalam kehidupan kita adalah pendidikan anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kerjasama dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Tidak jarang kita menghadapi orang tua yang bermacam-macam jenisnya ini. Kadang-kadang lebih susah menghadapi para orang tua dibandingkan menghadapi anak-anaknya sendiri yang nakal sekalipun. Menghadapi orang tuanya lebih susah, lebih sulit, lebih rumit dibandingkan menghadapi anak-anaknya. Tadi saya sempat menyebutkan, jagalah hubungan baik antara anak-anak dengan para gurunya. Kalau wibawa para guru di hadapan anak-anak itu masih terjaga, maka barakallahu fikum, proses pendidikan itu, proses hidayah itu akan lebih mudah. Ciptakan husnul dzan anak-anak kepada para ustadznya. Jangan sampai ustaz itu dijatuhkan di hadapan anak. Misalkan antum lihat, kebetulan antum diberi kelebihan lah di satu sisi dalam bidang ilmu. Disampaikan ini menurut ustaz gini, wah salah itu ustaznya. Sudah biar nanti abi yang ngomong sama ustaznya. Biar abang nanti yang nyampaikan ya ustaznya, salah ini. Jangan. Padahal belum tentu itu salah. Cuma mungkin dia salah memahami. Kalau toh betul benar bahwa sang guru itu salah, jangan di hadapan anak. Para ibu juga demikian, hati-hati ibu-ibu ini. Jangan sampai wibawa ustaz dijatuhkan di depan anak-anak. Itu kan pendidik anak-anak kita. Kalau sudah wibawanya jatuh, maka kita kan anak kita menganggap remeh ustaz. Kita senang punya anak suka menganggap remeh orang lain. Tentu kita enggak senang punya anak suka menganggap remeh ustaznya. Ya. Dan kalau aku tahu ada kesalahan, oh gitu, ya. Ya sudah. Simpan, langsung antum ketemu ustadznya. Ya. Sebagaimana kalau di rumah ada listrik, ada gangguan, kita cepat-cepat telepon ke pusat, iya. Atau HP kita ada masalah, telepon ke call center, iya. Ini ada masalah, gini, cepat itu. Sama juga anak-anak kita, cepat hubungin call center. Mahat, iya, datangin, tinggalkan kerjaan dulu. Ada orang lain telepon kita, anu pak ini ada pesanan order sekian. Sebentar, saya masih ada order lain. Order akhirat. Ya, datangin, maaf. Afwan Ustaz, ini saya menemukan catatan begini. Saya gak paham Ustaz maksudnya Ustaz. Apa ini? Nah, minta penjelasan pada Ustaz. Dengan penuh adab dan cara yang baik. Nah, menjaga wibawa Ustaz. Menjaga wibawa guru dan pengurus di ma'had. Begitu juga kadang-kadang namanya anak-anak itu suka memberikan laporan kan. Anu bi aku tadi dijiwit bi sama Ami Bulan atau Ustaz Bulan. Dicubit aku. Sini kuni bi sampai merah ini bi. Wah, kenapa kamu dijiwit? Gak tahu bi. Gak ada salah kamu dijiwit. Kamu dicubit gak punya salah. Iya bi. Wah, ini sudah salah berkali-kali ya sudah. Salahannya itu menumpuk. Ya, yang pertama dia tidak hakim. Tidak hikmah menyikapi anak yang kecil ini tadi. Anak ini merekam caranya antum. Langsung itu pendidikan itu. Si anak langsung merekam cara ayah dan ibu menyelesaikan sebuah problem. Langsung itu karakter anak akan tercipta di situ. Ya. Yang kedua, antum telah merusak anak antum sendiri terkait dengan para pendidiknya. Wibawanya hancur. Nah kalau sudah pendidiknya hancur wibawanya, maka dia tidak akan memiliki figur lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama anak ini dinasehati. Ya insyaallah sabar. Mungkin kamu ada kesalahan. Enggak bi, aku enggak salah. Ya mungkin kamu enggak sadar. Ya kamu mungkin enggak sadar kan. Seorang hamba Allah itu kalau betul dia dizalimi, dia memaafkan. Mungkin saja ustaznya lagi ada masalah. Ustaznya kan manusia. Kan enggak ada program kayak kan bisa diprogram ustaznya itu. Seharian enggak pernah marah, bisa diprogram ya, diinstal programnya. Enggak bisa, itu manusia. Ya, iman bisa naik turun, di rumah mungkin punya problem atau dia lagi pening. Ya, tiba-tiba anak ini kebetulan subhanallah nakal pada waktu itu. Nah, namanya manusia. Namanya manusia, barakallahu fikum. Nah. Ini sangat dituntut dari para wali santri kerjasama ini. Maka diajar anak untuk menjadi orang-orang yang afina aninnas, cenderung memaafkan. Afin aninnas, yaitu orang yang selalu memaafkan. Ya sudah, kamu maafkan. Cari udzur-udzur yang baik, carikan udzur yang memang bisa diterima oleh anak kita. Nah, enggak apa-apa itu ustaz kamu itu temannya Abi itu. Dulu Abi ketika kesini yang membantu Abi waktu itu ustaz kamu itu. Ya, dulu tuh waktu Abi lagi kesulitan, Abi dulu pernah mengalami kesulitan. Subhanallah kok ada ustaz kamu ini, ustaz pula nolong Abi. Wah, Abi senangnya, Abi bersyukur. Ya sudah, nanti ketemu ustaz ya. kirim salam, kamu minta maaf ya sama Ustaz. Itu luar biasa, akan tercipta keharmonisan dan anak-anak ini akan cinta kepada lingkungan pendidikan. Banyak orang tua mengeluh, kenapa anak saya ini gak mau ke sekolah, gak kerasa di sekolah, apa sebabnya? Dia gak mempelajari, ternyata kesalahan itu ada pada ayah dan ada pada ibu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ta'awun yang lainnya, yang kelanjutan dari yang terakhir ini, yang saya katakan, jangan mudah terprovokasi oleh laporan. Nah, lanjutannya adalah antum bertemu dengan ustadznya dan cenderung menyiapkan diri untuk menerima informasi dari ustadz. Nah, guru, jangan banyak didebati. Walaupun gurunya antum lihat salah, sudah, antum jangan terlalu mengejar-ngejar dia. Nanti kalau gurunya disumpek, ya, sudah malas berurusan dengan antum. Oh, dia manusia, kan? Nanti dia juga enggan aras-arasan untuk ngurus anak antum. Iya. Nah, bagaimana kalau kita berurusan dengan konsumen dagangan kita? Hati-hati kita, bagaimana dia bisa senang, simpati, tidak hanya sekali ini datang kemudian terakhir, pinginnya menjadi langganan terus, iya kan? Hah? Berbagai cara antum buah penuh hikmah dengan dia. Maka ini urusan anak-anak kita. Dengan para guru juga demikian. Kami di pondok itu juga berurusan dengan para wali santri. Sebagian musyrifin. Musyrifin itu yang membantu mengurus anak-anak dalam kesehariannya. Ketika di kamar, kalau bajunya kotor disuruh ganti. Ketika dia sakit, obatnya diberikan. Ya, kayak ibu lah, luar biasa. Yang menjadi musyrifin ini rata-rata adalah tulab, anak-anak takhasus yang dewasa itu membantu, ya, membantu. Cukup melelahkan. Antum sebagai ayahnya mungkin gak sabar di rumah sesabar para musyrifin menghadapi. Gimana kalau antum di rumah dititipin 10 anaknya ya tuan? Nah. Bukan cuma belajar pagi sore pulang, tidur di situ. Anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun, kira-kira gimana? Mau tidur masih ribut. Ya, sekali antum masih bisa, ayo tidur. Besok antum sudah mulai volumenya naik. Iya kan? Apalagi pas pulang kerja antum pusing-pusing, ini ada anak yang mengganggu temannya waktu mau tidur, antum ambil rotan. Nah, enggak bakal sabar antum, seperti sabarnya para musyrif. Padahal musyrif itu bukan ayah. Gak ada hubungan emosional secara langsung, secara nasab. Dan mereka datang itu dalam rangka belajar, bukan cari kerjaan. Mereka datang itu bukan mencari kerjaan, untuk belajar. Tetapi dalam rangka membalas budi kepada ma'had. Siap menjadi musyrik. Padahal mengganggu belajar mereka, mengganggu jam murojaah mereka. Ya. Tapi sabar, kadang-kadang anak-anak itu luar biasa tingkahnya. Luar biasa. Tingkahnya itu luar biasa. Memancing emosi memang. Ya kalau cuma sehari, sepekan, dua pekan. Selesai kayak Daulah. Iya. Urusannya selesai. Kalau sebulan, dua bulan, setahun. Berurusan dengan anak-anak ini. Ya. Luar biasa sudah pengorbanannya. Barakallahu fikum. Nah jangan disakitin. Ada sebagian wali santri itu yang gak mau paham. Si musyrif dengan penuh adab menyampaikan ketika apa. Atau via telepon. Anta, maaf Pak, ya ini saya musyrifnya anak Bapak si Fulan. Iya, ini saya ingin berdiskusi menyampaikan kepada Bapak beberapa hal tentang anak ini. Nah, pertama dia laporkan tentang ini. Saya memohon Bapak juga bisa membantu kami. Oh enggak, itu anak saya sudah telepon kok. Maksudnya dia dalam kasus ini itu begini. Saya kira tadi antum musyrif ini salah memahaminya. Dua kali, begitu lagi. Akhirnya si musyrif malas nelpon bapak itu. Sudah. Siapa yang rugi? Anak. Penyakit dia tidak terobati. Si musyrik pun, ana juga mau ibadah kepada Allah. Saya ingin sholat saya khusyuk. Saya enggak ingin disibukkan dengan yang seperti ini. Saya mau menghafal Quran, saya mau menghafal ini, saya mau menulis. Ya sudah, ini nakal, spia, sudah. Tapi yang penting jangan, sudah mulai di musyrik. Yang penting jangan mengganggu anak nyawa. Begitu mengganggu, saya sadar. Iya. Ayah sudah enggak bisa diajak kerjasama. Ya. Anak tetap seperti ini. Beda dengan pendidikan umum. Pagi jam 7 masuk, jam 8 sekolah. Jam 12, jam 1 pulang, selesai. Beda pendidikan pondok. Mau menciptakan anak soleh, bukan mau menciptakan anak cerdas. Ya, enggak. Jadi lebih rumit urusannya. Sekolah umum, enggak mau tanggung jawab dengan hal-hal lain seperti ini. Yang penting, anaknya pintar, lulus ujian, selesai terus sekolah. Enggak lulus, enggak naik berapa kali, keluarkan, selesai. Tapi kalau pondok santri, beban mentalnya, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, sebagian orang tua enggak cukup sampai sana, musyrifnya diintrograsi. Aduh, sampai sebagian musyrif itu nangis. Iya, datang kepada kita, Ustaz, minta maaf, tugaskan saya di tempat lain, di dapur ataupun sebagai pembersih-bersih, ya, tukang sapu, daripada saya jadi musyrif. Saya enggak khusyuk sholat. Mana anaknya mengganggu orang tuanya, mengintrograsi saya, menyerang saya. Saya enggak mampu, Ustaz. Saya bukan enggak bisa menjawab kepada orang tuanya, tapi saya masih menjaga ma'had. Maka minta tolong, subhanallah. Pihak ma'had sudah kesulitan mencari musyrif. Kalau mencari musyrif dari tempat lain yang harus digaji, setiap orang digaji, maukah para orang tua SPP per bulannya 400 ribu? Uang makan dan SPP-nya 400 ribu? Berat. Subhanallah. Bahkan ada orang tua itu yang subhanallah, ya subhanallah. Saya cerita ini mudah-mudahan tidak ada di sini. Jadi si anak nakal, akhlaknya, adabnya terhadap teman-temannya mengganggu, suka berdusta dan yang lain. Si musyrik lebih dari tahun, lebih dari 2 tahun bisa membedah ini sampai terpaksa melibatkan orang tua. Nah, si anak ketika si ayah ketika mendapatkan laporan dari musyrif, itu bukannya berterima kasih dan berusaha membenahinya, menjaga perasaan musyrif untuk sama-sama bekerja sama, enggak. Pulang, ya, anaknya dipanggil. Kamu benar? Kamu mengucapkan begini-begini? Enggak. Loh, musyrif kamu bilang begitu? Enggak, Bi. Benar enggak ya? Iya. Tapi kamu katanya melakukan ini. Enggak, Bi. Enggak benar. Wallahi, aku enggak melakukan itu, Bi. Benar kamu, berani sumpah? Iya, Bi. Coba ini, cara pendidikan seperti ini kepada anak. Sudah? Kalau gitu, Abi mau temui musyrif. Iya, temui musyrifnya. Enggak, anak saya enggak mengakui kok itu. Enggak benar kok katanya. Dia bahkan bersumpah. Nah, si musyrif akhirnya melihat. Nah, Bapak mau percaya anak Bapak atau mau percaya saya? Kalau Bapak mau percaya anak Bapak, ya silakan. Tapi ya tolong jangan disibukkan kami di sini. Akhirnya si anak ini kurang ajarnya sama musyrik luar biasa. Sampai sang anak ini, ya, ketika makan bersama, ya, biasanya ditemani oleh musyrik, ya, untuk mendidik penerapan adab ketika makan. Itu saat ini tadi anak apa? Makan nasi? Dilepeh, kalau dilepeh, maaf saja, ditaruh di tempatnya musyrif. Si musyrif gak paham, dia makan, dimakan hasil lepehan si anak itu. Akhirnya dia tahu setelah itu, wah, saya dibeginikan. Nah, dan tadi sudah saya katakan, para musyrif itu tidak datang ke ma'had untuk mencari kerjaan. Enggak ingin menjadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga aja sekarang gajinya berapa? Kalau di Jawa, di kota-kota besar, Surabaya dan sekitarnya itu sampai 500 ribu per bulan. Ya? Nggak tahu kalau di Banjarmasin sini. Nah, itu sampai 500 ribu per bulan. Musyrif ini tidak digaji, wala 50 ribu. Nah, Kalau bicara gaji, kalau seandainya mereka boleh memilih, saya kan mungkin saya gaji 1 juta jadi musyrif atau mau belajar jadi murid? Ya jadi murid Ustaz, saya tinggalkan kuliah untuk ini kok. Ikhwani fiddin, maka dari itu para orang tua dituntut kerjasamanya dengan pihak ma'had. Jadikanlah ini proyek bersama. Proyek bersama. Kemudian yang berikutnya, kalau ada kekurangan di pondok pesantren, ada suatu kekurangan di pondok pesantren menurut salah satu antum, maka kekurangan ini kan tempat pendidikan anak kita kan ya, tempat dididiknya anak kita, itu jangan dibicarakan di luar. Dari sana ke sini, dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah, dari umahat ke umahat yang lainnya. Ya. Jangan diceritakan ke sana kemari. Ini sudah salah dan tidak mengerti tentang tujuan-tujuan pendidikan Ahlus Sunnah. Kalau ada seperti itu, langsung datang kepada pihak pondok pesantren. Bukan dalam bentuk sudah yakin bahwa ini salah, tapi dalam rangka ingin diskusi, ingin tanya, memberi masukan. Jika ini menurut saya loh Ustaz atau akhi yang dari jauh saya melihat, saya ini kerjaannya tiap hari dagang kok ya, cuma kebetulan saya melihat ini kok menurut saya begini, kira-kira gimana, apa saya salah? Enak kan kalau seperti itu. Tapi kalau sudah bahasanya ini salah, ini gak begini mestinya. Loh, kamu ini pedagang, kami tiap hari ngurus pendidikan. Yang seperti ini menciptakan suasana-suasana yang tidak harmonis. Suasana yang tidak harmonis. Dan itu kembali lagi menambah kesibukan, beban tarbiyah putra putri Ahlus Sunnah. Nah, memikirkan kurikulum gak selesai-selesai, ditambah menghadapi para orang tua yang tidak memahami tujuan-tujuan pendidikan. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Yang nanti akan saya beri kesempatan kurang lebih 15 menit untuk mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, maka napa silakan. Atau labas sekarang kita mulai, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, Fadhil. Beberapa kalangan masyarakat awam untuk memasukkan anaknya ke pondok itu adalah masalah ijazah dan masalah pendidikan umum di mana. Yang ingin kami tanyakan adalah kalangan apakah yang membuat beberapa ma'had atau mungkin seluruh ma'had yang kurang tahu itu tidak mau membuat ijazah. Karena di ijazah sendiri dikatakan di Pertanyaannya, halangan apakah yang menghalangi ahli sunnah untuk menjadikan lembaga pendidikannya adalah lembaga pendidikan yang berijazah? Jawabannya cukup banyak halangannya itu. Sebelum saya menyebutkan beberapa halangan itu, sangat penting bagi kita bahwa di dalam Islam ini, sebagaimana dinyatakan oleh para sahabat, nuhina 'anit takalluf. Kita dilarang untuk melakukan amalan yang sifatnya takalluf, memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita sehingga menyeret kita kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Sekarang ini ahli sunnah dengan kondisi seperti ini sudah cukup repot memikirkan pendidikan anak-anak ahli sunnah sendiri. Kalau tadi disebutkan bagaimana supaya orang awam juga bisa anaknya dididik, mau membelajarkan anaknya di tempat kita. Sekarang ini kita sedang memikirkan pendidikan untuk anak-anak kita yang cukup rumit. Kalau Syekh Mubil menyatakan bahwa umat ini membutuhkan 1000 orang seperti Syekh Al-Albani dan 1000 orang lagi seperti Syekh Ibn Baz. Wah, luar biasa. Ucapan ini keluar dari orang yang mengerti tentang dakwah, mengerti tentang kebutuhan umat. Kita ingin melahirkan orang-orang besar. Kita ingin melahirkan anak-anak kita ini jauh lebih baik dari kita para ustaz beribu-ribu kali. Ingin anak-anak kita ini muncul seperti beliau-beliau yang disebutkan namanya. Indonesia, dakwah salafiyah yang sudah barakallahu fikum 20 tahun lebih ini belum melahirkan seorang alim. Antum lihat di India sudah banyak ulama lahir dari India itu. Mubarak Puri, Syekh Sindi, salah satu guru dari Syekh Mubil dan Syekh Rabi, barakallahu fikum. Mubarak Puri, ya, salah satu ini penulis Tuhfatul Ahwadi, Syah Sunan Tirmidzi, Aulul Ma'bud, ya, dan yang lainnya, ulama-ulama India luar biasa. Kita belum melahirkan. Entah kapan itu munculnya dari kita orang-orang besar seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita sedang terfokus memikirkan pendidikan anak-anak kita yang sulit kita dapatkan di tempat-tempat umum. Bukan kali ini, ya? Kita sedang sulit ini sekarang memikirkan pendidikan ini. Sarana kita terbatas, guru-gurunya terbatas. Ya. Maka dari itu, kalau kita menyadari ini, apakah ijazah itu besar atau terlalu besar fungsinya untuk melahirkan seorang ulama? Jawabannya tidak. Anak yang menempuh pendidikan pondok pesantren sejak dia belajar sejak kecil sampai tingkatan SD, tingkatan berikutnya, sampai dia umur 18, 19 tahun, 20 tahun, dia bisa berangkat ke luar negeri, ke Yaman untuk belajar. Duduk di sana 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, biarkan di situ anak kita pulang menjadi seorang alim biidznillah ta'ala. Tanpa ijazah. Anda kira para masyayikh kita itu, Syekh Rabi, Doktor Syekh Rabi, ilmu Syekh Rabi mayoritasnya itu bukan dari hasil dari jami'ah secara khusus, tetapi hasil dari halaqah-halaqah masyayikh, guru-guru beliau di luar universitas. Para masyayikh kita yang sekarang ini, yang sudah doktor sebagiannya, bahkan profesor semacam Syekh Bukhari, mayoritas ilmu beliau itu lebih banyak didapatkan dari halaqah-halaqah masyayikh di Masjidil Haram. Ini berikutnya nggak sama tentunya, dan tidak boleh disamakan negeri kita dengan Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia itu memang pendidikannya sejak awal sampai akhir memang tarbiyah Islamiyah resmi dari negara, begitu memang tauhid, penanaman sunnah, itu terus ditanamkan. Sehingga dalam berbagai aturannya tidak melanggar syariat Islam. Tetapi beda dengan kondisi kita di Indonesia. Berbeda jauh dengan kondisi kita di sini. Setelah kita pelajari, ijazah itu ada dua, mau ikut Diknas atau mau ikut Dikbud. Nah, kalau mau ikut Diknas, maka ada persyaratan-persyaratan yang cukup serius. Terlalu jauh itu pembahasannya. Tapi yang jenis kedua, baik posisinya ma'had kita bisa mendapatkan ijazah dari pemerintah, atau kita diberi hak mengeluarkan ijazah sendiri yang diakui oleh pemerintah. Bisa dipahami ya, dua bentuk berbeda ini. Kedua-duanya sudah kita pelajari. Baik yang pertama maupun yang kedua. Untuk ini, untuk bisa terpenuhi hal ini, maka dituntut ma'had kita yang terdaftar untuk membentuk apa yang diistilahkan dengan contoh ini, contoh pelanggaran. Pokja. Tahu Pokja? Apa singkatannya? Kelompok kerja dari ma'had, perwakilan ma'had. Nanti akan di ma'had-ma'had lain, pondok-pondok pesantren yang lain yang sufi, yang modern, yang ini, yang itu juga punya Pokja. Nah, barakallahu fikum. Dan di situ ada pertemuan rutin antara Pokja dari ma'had kita dengan Pokja-Pokja dari pondok pesantren lainnya. Maka kita akan duduk dengan sufi, sambil duduk di sana megang tasbih kiainya. Nah, yang satu ke arah liberal, yang terus kita duduk dengan ahlul batin. Ini sudah melanggar manhaj. Yang seperti ini sudah melanggar manhaj. Barakallahu fikum. Itu yang tadi saya katakan taganlu. Atau cara yang lainnya, misalnya mengikuti ujian. Mengikuti ujian nasional. Barakallahu fikum. Juga di situ ada beberapa rintangan. Coba sebutkan, misalkan program apa? Misalnya, yang antum ketahui untuk bisa ikut ujian, program apa misalkan namanya? Program paket apa? Paket A, iya. Paket C. Nah, siapa yang bisa menggambarkan program ini ke saya walaupun global? Pak Budi. Tiga pelajaran pokok harus ditempuh, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Memang saat ini memang kalau tahun-tahun sebelumnya malah lebih bisa-bisa. Lebih apa dari PPKM ya. Nah, dan nilai minimal yang harus diraih berapa untuk lulus? Ya, minimal 5,5. 5,5. Nah, ini yang tadi disebut oleh Pak Budi, pernah kita adakan penelitian kepada beberapa anak yang ikut program itu. Untuk bisa mengejar nilai minimal, anak-anak kita tuh harus serius belajarnya. Karena selama ini dia tidak mendapatkan di pondok. Dia harus belajar khusus, cepat, singkat, tapi harus bisa mengejar target nilai minimal. Itu anak-anak kita luar biasa sibuknya. belajar PPKN-nya, belajar bahasa Indonesia-nya, soal-soal dijawab. Sampai banyak pelajaran agamanya tertinggal. Ini satu. Ya, sudah praktek ini. Kedua, dalam menjawab soal-soal, katakan bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ketika saya baca dari program yang tadi, modul-modul umum, itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang tingkatannya bukan kemaksiatan biasa, sampai pada tingkat syirik. Bahkan kesyirikannya sampai pada tingkatan rububiyah. Di pelajaran bahasa Indonesia saya buka salah satu buku itu, ya, buku paket. Di sana disebutkan tentang cerita, ya, cerita bagaimana berdirinya kota Pekalongan. Kota Pekalongan di mana itu? Di Jawa? Jawa Tengah. Ceritanya bahwa kota Pekalongan itu pertama berdirinya adalah ketika ada seorang kesatria pendekar yang dia itu sering menang, kemudian terusir sehingga dia kecewa dan pergi ke suatu tempat, ya, akhirnya dia bertapa, ya, bertapa dalam keadaan kepala di bawah kayak kalong, tahu kalong, kelelawar itu, ya, itu akhirnya jadi Pekalongan itu tadi. Kemudian disebutkan kuropatnya, kekuatan dia, yang semua itu adalah sifat rububiyah Allah. Ini anak kita membaca, dan ini menjadi salah satu bahan-bahan pertanyaan dalam ujian. Ya, anak kita dididik dengan seperti ini. Bagaimana ini? Sampai salah satu guru ketika ditanya, lalu bagaimana nanti anak didik antum mau menjawab pertanyaan yang menyelisihi akidah kita, menyelisihi tauhid? Ya, dijawab hanya sekedar untuk meraih nilai, tapi kita nyatakan itu batil loh, itu enggak benar loh. Berarti kita sudah mendidik anak didik kita ini untuk berdusta. Sesuatu yang bukan sifatnya darurat. Bukan darurat itu. Barakallahu fikum. Maka dari itu, perhatikan baik-baik hal ini. Berikutnya, ujian itu yang sempat sampai kepada saya, ikut ujian bersama sekolah-sekolah yang lainnya. Ikut ujian. Nah, di situ berbagai macam anak-anak campur aduk. Barakallahu fikum. Ini juga secara syar'i kita sudah tidak mengemban amanah. Maka dari itu, belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, cukup sebatas ini saja. Kita sepakat dengan beberapa asatidzah, ya sudahlah, cukup dengan pendidikan pondok pesantren yang seperti ini. Kita ikhlaskan niat, kita mencari barokah pendidikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah jadikan anak-anak didik kita ini sebagai ulama, walaupun kita ini jauh dari itu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah beberapa halangan yang menghalangi kita untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah berijazah. Berikutnya, pembicaraan seperti ini akhirnya menjadi pro kontra dalam dakwah. Seorang yang hakim, seorang yang hikmah dalam berdakwah, itu menghindarkan salafiyin, ahli sunnah, dari berbagai problem yang bisa memancing khilaf. Kita punya kesibukan lain. Sekarang ini sudah berapa banyak lulusan pondok pesantren yang tidak berijazah tadi, sekarang menjadi pembina di berbagai daerah. Masya Allah, dengan sifat hikmahnya, dia bisa membina. Ikhwan bisa tahlil akidah, fikih kepada dia, hadis, tafsir, bisa membina ikhwan. Berapa banyak yang sekarang sudah lulusan berijazah, duduk di satu daerah, tinggal di satu daerah sebagai ustaz di sana, ternyata bukannya membina, dia justru memunculkan problem-problem dengan ikhwan. Berapa banyak ini sekarang? Maka dari itu, ilmu itu yang paling penting adalah barokahnya. Ilmu banyak kalau enggak barokah. Apalagi ditambah program-program semacam ijazah. Dan sekarang sudah terjadi. Kalau kita ingin menempuh yang diknat, lebih rumit lagi persyaratannya, lebih rumit lagi. Nah, sekadar saran karena terbatasnya waktu, sudahlah kita cukupkan pendidikan kita dengan seperti ini, dengan terus meningkatkan mutu kerjasama yang baik ya, dalam berbagai bidang pelajaran. Nah, cukupkan dengan ini, insya Allah akan muncul barokahnya. Insya Allah akan muncul barokah ilmu dan pendidikan. Lihat nanti 5, 7, 10 tahun ke depan. Barakallahu fiikum. Masya Allah, ini pertanyaan dari Umahat, ini berat sekali ini. Konsep takwa yang Ustaz maksud, di manakah kita harus memasukkan dalam kurikulum kita? Nah, di semua bidang konsep takwa harus dimasukkan. Selama ini pengajaran diniyah yang diajarkan sebatas memberikan catatan dihafalkan, kemudian dihafalkan. Bagaimana keberhasilan diniyah bisa kita lihat? Atau adakah target-target yang dicapai setiap tahapan? Iya, ada target-target yang ingin dicapai pada setiap tahapan. Hanya saja itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk saya berbicara tentangnya. Tetapi yang ingin saya tekankan dalam majelis kali ini, apa yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, semua wali santri memiliki kesadaran bahwa ini adalah pekerjaan bersama, pendidikan, bukan hanya pekerjaan kelompok. Kedua, wali santri harus memahami tujuan-tujuan pendidikan dengan yang tadi sudah saya sebutkan berbagai poinnya. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan dalam kesempatan terakhir saya bermajlis dengan antum di Banjarmasin untuk kali ini, barakallahu fikum, saya sudah meminta tolong kepada beberapa ustaz untuk membantu pendidikan dan dakwah di Banjarmasin, membantu Ustaz Aslam Habibullah bersama antum di sini di dalam melancarkan program tarbiyah dan dakwah untuk berjalan lancar dan terhindar dari berbagai problem atau masalah yang berpotensi menciptakan problem yang akan menyibukkan kita dan menyita waktu dan pikiran kita. Maka saya meminta kepada dua ustaz. Pertama dalam hal ini Ustaz Afifuddin, pengasuh pondok pesantren di Gresik, Alhamdulillah, untuk bisa menangani langsung pendidikan. Yang kedua, Ustaz Abdurrahman Mubarak, pengasuh pondok pesantren Ahlus Sunnah di Cilengsi, Bogor, juga menangani langsung pendidikan dan dakwah di Banjarmasin. Beliau-beliau insyaallah akan datang secara bergantian ke sini, sehingga setiap permasalahan baik yang telah muncul atau ada kemungkinan muncul terkait pendidikan ya, atau juga terkait dakwah di sini, pertama harus melalui musyawarah para pengurus yang langsung akan dipimpin atau dibina oleh Ustaz Aslam. Langsung dibina oleh beliau, apa saja masukan dan ide melalui pengurus ini. Nanti para pengurus ini memusyawarahkan. Jika mengalami kebuntuan, mengalami jalan buntu, maka beliau-beliau pengurus ini akan menelpon dua pembina, yaitu Ustaz Afifuddin dan Ustaz Abdurrahman Mubarak. Nah, sehingga dengan itu menjadi satu nanti. Menjadi satu. Tidak ini bersikap begini, yang ini bersikap begini, yang satu nelpon ustaz tertentu dengan gambaran yang ada pada dia. Akhirnya muncul jawaban A, sementara yang satu lagi menelpon ustaz B mengeluarkan keputusan begini, berbeda dengan yang pertama. Itu akan carut marut, akan terjadi kerenggangan dan kesenjangan. Maka dari itu, pengurus di sini di bawah asuhan Ustaz Aslam Habibullah akan memusyawarahkan berbagai urusan tadi, dibantu oleh pengurus yang lainnya. Setiap permasalahan akan digodok di situ, diputuskan melalui musyawarah. Kalau mengalami jalan buntu, mereka akan meminta nasihat kepada dua pembinanya. Dalam hal ini Al-Ustaz Abiquddin dan Ustaz Rahman Mubarak. Bisa dipahami? Nah, sehingga dengan itu saya berharap pendidikan di Banjarmasin ini berjalan ke depan menjadi baik, dan insya Allah akan berdiri pondok pesantren yang bermutu biiznillahi ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.